Aku sangka kau di sana, entah dengan siapa. Sebulan sudah aku mencarimu. Kasih sungguh aku tak tahu di mana, di mana, oh kasihku. Bila ada tutur kata yang tak kau terima, tapi mengapa kau harus begitu teganya kau pergi dariku? Kembali, kembali, oh kasihku. Ketika bersama meraju cinta, tertawa bahagia kita berdua. Ku ingin kembali bertegur sapa. Kasih jangan biarkan kini hatiku hampa, sunyi sepi tanpa cinta. Kau terima, tapi mengapa kau harus begitu teganya kau pergi dariku? Kembali, kembali, oh kasihku. Sama meraju cinta, tertawa bahagia kita berdua. Ku ingin kembali bertegur sapa. Kasih jangan biarkan kini hatiku hampa, sepi tanpa cinta. Kini hatiku hampa, sunyi sepi tanpa cinta.